Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan Imam, tuan-tuan guru, pengerusi masjid, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayu qattalu, mereka mesti dibunuh. Au yusallahu, mereka mesti disalib di tiang gantungan. Antu qatta'a aydihim, dipotong tangan mereka. Wa arjuluhum, dipotong kaki mereka. Min khilafin, potong tangan kanan, potong kaki kiri. Min khilaf, tak boleh tangan kanan dengan kaki kanan. Potong tangan kanan, potong kaki kiri. Aw yunfau minal ard, mereka mesti dibuang jauh, diasingkan dari kampung halamannya. Itu dibaca Tuan Imam pada rakaat pertama tadi. Bila ada orang jahat, maka dia tulislah pada harian newspaper hari ini bahwa Imam Al-Ghufran pengganas. Sebab dia dah ajarkan 6 perkara sebelum matahari terbit. Bunuh, gantung di tiang salib, potong tangan kanan, potong kaki kiri, buang jauh dari negerinya. Maka dia cut, dia potong ini ayat. Inilah merbahayanya kalau orang tukang khitan, tukang sunat memahami ayat Al-Quran. Ini Islam seperti puzzle. Bila kita ambil setengah-setengah, dia menimbulkan fitnah. Maka Islam dikatakan sebagai agama pengganas, Islam sebagai terorisme. Sebab apa? Sebab orang tidak fahami Islam secara sempurna. Kita pula yang mengaku cintakan Islam pun tak juga boleh jelaskan Islam. Bila ada orang bertanya, betulkah agama kamu itu pengganas? Kamu ejek saya ya? Kita pula jawab dengan marah. Marah tak menyelesaikan masalah. Kalaulah marah menyelesaikan masalah, kita tak perlu belajar jauh-jauh ke Azhar. Marah-marah saja, selesai masalah. Subuh ini muncul masalah. Yang disediakan 300 orang, yang datang 1000 orang. Takkan kita nak marah? Pengerusi masjid tak marah, hanya bagi himbauan sahaja. Ada restoran-restoran dekat daripada masjid. Sebab kalau kita marah, maka tak menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana Islam dituduh, digambarkan tangan kanan Nabi memegang Al-Quran, tangan kiri memegang pedang yang panjang. Sesiapa yang tak nak masuk Islam, maka pancung kepala dia. Islam agama perang. Maka fahami dengan baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu fis silmi, masuklah ke dalam Islam. Kafah, sempurna. Tengok, fahami dengan baik. Apa ayat yang dibaca Tuan Imam rakaat pertama tadi? Alladzina yuharibunallah, orang yang memerangi Allah, wa rasulahu, memerangi Rasulullah, perompak, pembunuh, perusak, memerangi agama Allah. Mereka itu wayas'auna fil ardi fasadan, mereka berjalan di atas muka bumi ini membawa kerosakan, membunuh orang, membuat perbuatan yang tidak baik, merampas harta orang, mengambil kehormatan orang. Bila ada manusia macam begini, maka mesti ditegakkan hukuman. Maka jangan potong ayat. Waqatiluhum, bunuh mereka. Siapa yang dibunuh itu? Alladzina yuqatilunakum, mereka yang dahulu memulai pembunuhan, perosakan, maka mereka layak untuk mendapatkan hukuman. An-nafsu bin nafsi, nyawa dibalas dengan nyawa. Al-ainu bil-aini, bila dia cucuk mata kamu, cucuk pula mata dia. Wal-ainu bil-aini, wal-nafsu bil-nafsi, wal-udhunu bil-udhuni. Bila dia potong kerat telinga kamu, potong pula telinga dia. Wasinnu bisinni, dia patahkan gigi kamu, patahkan pula gigi dia. Wajaza'u sayi'atin sayi'atun misluha, balasan perbuatan buruk, buruk juga balasannya. Tapi ayat itu belum lagi wakaf. Faman afa, siapa yang mau memaafkan. Wa aslaha, sesiapa yang mau berdamai. Fa ajruhu ala Allah, Allah akan berikan balasan yang berlipat ganda. Maka Islam adalah agama keamanan. Islam adalah agama perdamaian. Agama lain mengambil nama dari tokoh orangnya, disebut dengan Buddhism sebab dia dari Siddhartha Gautama, Buddha. Disebut dengan Kristian sebab diambil dari namanya, Jesus Christ. Disebut dia dengan orang, tapi agama kita tidak disebut Muhammadinism, tidak diambil nama. Tapi apa kata Allah? Al-yawma, hari ini akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan agama kamu. Lalu kemudian atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan nikmat paling besar. Waraditu lakumul Islam, aku jadikan Islam sebagai agama kamu. Islam diambil daripada kata salam. Salam adalah peace, kedamaian. Maka kita katakan yang kita sembah itu maha damai. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fa'ayyina rabbana bis salam. Masukkan kami ke rumah yang penuh dengan kedamaian. Tak ada dusta, tak ada perkelahian, tak ada kata-kata kasar, sumpah serapah, caci maki. Wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarak Rabbana wa ta'ala itaya zal jalali wal ikram. Lelaki yang penuh dengan kedamaian. Siapa nama dia? Abdus Salam. Abdus Somad damai juga. Perempuan yang penuh dengan kedamaian. Siapa dia? Ummu Salamah. Maka semua diambil dari tiga huruf. Sin, Lam, Mim, Salam. Amaliyatus Salam. Perdamaian. Oleh sebab itu agama Islam agama yang mengajarkan kedamaian hati, dan orang yang damai itu disebut dengan muslim, perempuannya muslimah. Maka tadi kita berikrar di hadapan Allah, apa kita katakan? Wajjahtu wajhiya allazi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman, aku berserah diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, lalu kita pula kembali menyatakan diri wa ana minal muslimin. Bahkan sebelum mati apa kata Allah? Wala tamutunna, janganlah kamu mati illa wa antum muslimun, jangan mati sebelum kamu menjadi seorang yang menebarkan kedamaian. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa kedamaian ini. Dulu perempuan bila dia mati suaminya, maka dia tak dapat apa-apa. Ada seorang lelaki menikah, lalu dari pernikahan pertama lahirlah anak lelaki. Selepas itu dia menikah lagi. Dulu orang Arab jahiliyah menikah, tak ada batasan, unlimited edition. Selepas itu dia menikah dengan istri yang terakhir. Setelah itu dia pun mati. Maka istri yang terakhir ini boleh diwarisi oleh anak yang pertama. Perempuan macam harta benda, tak bernilai, tak berharga, diwarisi seperti benda. Maka datang Islam menghapuskan hukum ini. Haram anak menikahi ibu tirinya, kerana suami ayahnya adalah ibu dia juga. Kemudian istri mendapat harta warisan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Hai para suami, kamu mendapat setengah harta istrimu jika tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau istrimu melahirkan anak, falakumur rubu'u, maka kamu dapat seperempat harta. Walahunna rubu'u, istri mendapat seperempat. In kana lakum walad illam yakul lakum walad, kalau tak ada anak. fa in kana lakum waladun, kalau kamu ada anak, falahunna thumunu, maka istri dapat 1/8 harta warisan. Nah, jadi perempuan dah tahu berapa dapat. Lelaki mendapat, perempuan pun mendapat. Mengapa lelaki lebih banyak? Sebab lelaki menanggung nafkah. Sebab laki-laki menanggung pernikahan. Sebab laki-laki menanggung adiknya, kakaknya, abangnya, keluarganya. Ar-rijal, lelaki, qawwamun 'alan nisa, menjadi pembimbing, pelurus, pembina bagi para perempuan. Maka Allah angkat derajat perempuan yang dulunya rendah hina. Allah damaikan perempuan dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu bila ada anak lelaki lahir, orang gembira. Tapi bila dia beri kabar berita anak engkau perempuan, maka wajah dia muswaddan wa huwa kadhim, menghitam, merah, hitam kerana menahan amarah. Mengapa anakku perempuan? Maka Nabi memberikan kabar gembira bagi anak perempuan. Man 'ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan. Fa addabahunna, dia didik dengan baik. Wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik. Wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati. Falahul jannah, surga baginya. 3 anak perempuan. Datang seorang sahabat, ya Rasulullah, aku cuma ada 2 anak perempuan, apakah aku dapat kebaikan juga? Yang 2 pun dapat juga yang sama. Itu tawaran terakhir, 2. Adapun yang 1, tambahlah 1 lagi. Begitu Allah mengangkat derajat perempuan. Dulu lelaki perkasa, seorang bapa dimuliakan. Adapun bunda, istrinya tak ada apa-apa. Maka datang orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan aku? Man ahaqqun nas bi husni suhbati? Siapa perempuan, siapa manusia yang paling layak mendapatkan baktiku? Maka Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Thumma man, siapa lagi? Ummuka. Thumma man, siapa lagi? Ummuka. Thumma man, siapa lagi? Abuka. Kami lelaki hanya mendapat 1, sedangkan perempuan mendapat 3. Derajat perempuan 3. Mengapa perempuan mendapat 3? Perempuan mengandung, perempuan melahirkan, perempuan menyusukan anak. Bila ada lelaki ingin dapat yang 3, cubalah 3. Masjid Al-Ghufran pun memuliakan perempuan. Mana dia? Diletakkan di atas. Begitulah perempuan dimuliakan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bila ada orang mengatakan Islam ini diskriminatif, Islam ini merendahkan harkat martabat perempuan, maka dia tidak fahami dengan baik. Ya Rasulullah, izinkan aku ikut jihad mati syahid sebab aku ingin merasakan sakaratul maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ringankan waktu sakaratul maut. Tapi orang yang mati syahid seperti cubitan pada kulit yang tipis. Lalu kemudian dia tidak merasakan azab kubur. Kita bolak-balik mengatakan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Dia tidak merasakan hisab. Kita meminta kepada Allah wal afwa indal hisab. Tidak merasakan sakaratul maut, tidak merasakan azab kubur, tidak merasakan hisab. Aku ingin mati syahid. Nabi bertanya, alaka min ummin, apakah bundamu, ibumu masih hidup? Dia menjawab, na'am, ya. Nabi berkata, ilzam rijlaiha fasammal jannah, kau jaga dia, kau jaga tapak kakinya, kau dapati surga di sana. Yang dulu sebelumnya lelaki yang berkuasa, maka datanglah Islam mengangkat perempuan, mengangkat kehormatan anak, mengangkat kehormatan ibu. Maka derajat laki perempuan, al-mu'minun wal-mu'minat, al-mu'minun wal-mu'minat, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak berbuat baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan dia juga melarang orang berbuat mungkar. Sama derajat kita. Man amila salihan, sesiapa yang beramal soleh, min zakarin, laki-laki, au unsa, perempuan, falanuhiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik-baik. Mudah-mudahan kita semua muslimin muslimat, lelaki dan perempuan, sama-sama menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadi hamba harta, bukan menjadi hamba kuasa, bukan menjadi hamba manusia, tapi benar-benar abdullah, hamba Allah, menghambakan dirinya hidupnya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan lelaki dan perempuan. Bagaimana dengan non muslim yang bukan Islam? Apakah Nabi mengatakan dia tidak Islam, cabut pedangmu, pancung kepalanya, bakar rumahnya, ambil istrinya? Ada Nabi mengajarkan itu? Tidak ada. Nabi melepas pasukan menuju Mu'tah. Ada satu kawasan bernama Mu'tah. Nabi tidak ikut. Kalau Nabi ikut namanya Ghazwah. Kalau Nabi tak ikut namanya Sariyah. Ghazawtu ma'an Nabi, Nabi ikut. Tapi ini Nabi tak ikut. Nabi melepas pasukan tentera menuju Mu'tah. Apa kata Nabi? Satajiduna rijalan fis sawami'. Kalian akan berjumpa dengan para lelaki yang berada di sawami', tempat ibadah Kristian. La ta'ridu lahum, jangan ganggu para pendeta, jangan ganggu orang-orang agama walaupun dia tak seakidah dengan kamu. La taqtulu sabiyan murdi'a, jangan bunuh budak kecil, anak kecil yang sedang menyusui. Wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua renta yang tak ada tenaga. La taqta'unna syajaratan, jangan potong pokok kayu. La taqiranna nakhlan, jangan cabut pokok korma, karena makanan pokok mereka. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. Padahal masa itu, bila orang berperang, hancurkan rumahnya, bakar kebunnya, cabut kormanya, binasakan, ratakan dengan tanah. Yang lelaki jadikan budak hamba sahaya, yang perempuan rampas kehormatannya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kedamaian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tak mengatakan aku utus engkau rahmatan lil mukminin, tidak. Aku utus engkau rahmatan lil muslimin, bukan. Tapi dia katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan linnas kafatan, semua manusia mendapat rahmat dengan kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak semua orang putih itu menulis Nabi Muhammad buruk-buruknya saja. Ada namanya Michael H. Hart, dia tulis 100 ranking influential person in history. Ada pula namanya Karen Armstrong, dia tulis history of Prophet Muhammad. Ada pula namanya Pictol Marmadoc, dia terjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris, ke dalam bahasa orang putih, sehingga mereka tahu menjadi kebenaran yang nyata. Hanya saja mereka ini terbagi kepada tiga. Ada yang masuk Islam seperti sahabat Nabi dulu. Nabi membawa Islam, orang-orang yang berhadapan dengan Nabi terbagi kepada tiga. Yang pertama, Abu Lahab. Ini memang menolak sama sekali, memburuk-burukkan Islam, Abu Lahab. Yang kedua, baik kepada Islam, tapi dia tak nak masuk Islam, inilah Abu Talib. Dan ada yang paling baik, nyawanya dia berikan, anaknya dia berikan, hartanya dia berikan, inilah Abu Bakar Siddiq. Begitu juga dengan mereka. Ada yang melawan Islam, membenci Islam, Abu Lahab. Ada yang bersetuju dengan Islam tapi tak nak masuk Islam, Abu Talib. Tapi ada pula yang merubah namanya, Martin Links masuk Islam. Kemudian Rene Zeno masuk Islam. Kemudian Roger Jaroudi masuk Islam. Mereka inilah Abu Bakr Siddiq. Maka sahabat-sahabat kita pun begitu juga. Ada yang menerima dakwah, ini adalah Abu Bakar. Ada yang suka kepada dakwah tapi tak nak ikut dakwah, Abu Talib. Ada yang menolak dakwah sama sekali, Abu Lahab. Maka balik daripada masjid ini, mulalah kita cari-cari sahabat kita. Ini Abu Lahab, ini Abu Talib, ini Abu Bakar. Mudah-mudahan kita semuanya Abu Bakar ini Siddiq radhiyallahu anhu, menolong dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ibadatu fil haraji, orang yang tetap istiqamah beribadah, menebarkan agama Islam, fil haraji, pada masa zaman banyak fitnah, fitnah, fitnah, fitnah Daesh, fitnah ISIS, fitnah bermacam-macam, maka dia tetap istiqamah. Kahijratin ilayya, seperti orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada telaga. Siapa yang minum di telaga ini, la yazma'u fiha abada, dia tidak akan haus untuk selamanya. Lalu sahabat bertanya, kamikah itu ya Rasulullah? La, antum ashabi, yang akan minum di telagaku itu nanti ikhwani. Ikhwani, kamikah itu? La, antum ashabi, kamu adalah sahabat-sahabatku. Abu Bakar ini Siddiq sahabatku, Umar ibn Khattab sahabatku, Uthman ibn Affan sahabatku, Talha Zubair sahabatku, Sayyidina Ali bin Abi Talib sahabatku. Yang akan minum di situ nanti adalah ikhwani, saudara-saudaraku. Siapa itu ya Rasulullah? Allazina ja'u ba'di, mereka yang datang sesudah aku. Amanu bi, mereka percaya kepada aku. Walam yarauni, padahal mereka tak pernah melihat aku. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu. Kita tak pernah melihat dia, kita rindukan dia bukan main. Menetes air mata berada di hadapan makamnya, mengucapkan, meleleh air mata. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Safwatullah, assalamualaikum ya khairah halqillah. Tetap juga tak berjumpa dengan dia, tapi hati serasa puas. Datang orang bagi message kat saya, Ustaz Somad, ya, malam tadi saya berdoa ingin jumpa Rasulullah. Alhamdulillah, nampak? Nampak Ustaz Somad. Lain yang dipinta, lain yang datang. Tapi jadilah, tak ada akar, tak ada rotan akar pun jadi. Apa maknanya? Bahwa begitu rindunya kita kepada dia, kalau sayang kepada dia, bela agamanya ini. Anak-anak kita kirim belajar ke Al-Azhar University, ke Darul Mustafa Hadramaut Tarim Yaman, kirim ke Fakulti Syariah University, Dimashq University. Untuk apa? Mereka lah yang akan menolong agama Allah ini dengan ilmunya. Anak saya tak ada kemampuan dalam hal ini, maka kita bagi kesempatan lain. Dia punya harta benda, dia sekolahkan anak yatim, dia buka college agama Islam, dia akan tolong. Yang pandai menulis, menulislah, menulislah, supaya orang di masa akan datang tahu bahwa engkau pernah hidup di masa lalu. Kita tak tahu anak Imam Syafi'i siapa sahaja namanya, kita tak tahu di mana rumah Imam Syafi'i, tapi sampai hari ini kita tahu ada kitab bernama Al-Umm yang ditulis oleh murid Imam Syafi'i, Al-Muzani, Al-Rabi', Al-Muradi, Al-Buwaiti, murid-murid yang beruntung Imam Syafi'i. Ada imam yang lain ilmunya hebat, kana Al-Laits ibnu Sa'ad afqah min Malik. Imam Laits lebih faqih, lebih alim daripada Imam Malik. Tapi yang masyhur Imam Malik bin Anas Maliki, Imam Laits orang tak kenal. Sebab apa? Murid-muridnya tidak menulis. Alhamdulillah, murid-murid Abdul Somad menulis. Tak ada pun tulis, sekarang tulis bentuk lain. Apple menulis, Samsung menulis, Sony menulis. Kita tinggal rakamkan saja, like and share, maka akan menjadi dakwah rahmatan lil alamin. Tapi Abdul Somad ni bagi tazkirah bahasa Melayu, orang putih tak boleh faham. Maka datanglah pelajar-pelajar daripada Malaysia, dia buatkan terjemah ke dalam bahasa orang putih. Maka Donald Trump pun tonton. Oh, inilah ustaz yang bagi tazkirah di Masjid Al-Ghufran, dia bela Islam. Maka dia panggil CIA, come here, kill him. Allah akan selamatkan manusia dengan dakwah. Maka berdakwahlah. Manusia yang paling rugi bukan manusia yang miskin. Manusia yang rugi bukan manusia yang susah. Manusia yang rugi bukan yang sakit di hospital. Manusia yang rugi adalah pernah hidup di atas dunia, pernah makan, minum, beranak, beristri, pernah nyata hidupnya di dunia, tapi tak pernah dipakai menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau boleh tolong agama Allah dengan suaramu, tolong. Kau tolong dengan agama Allah dengan tanganmu, tolong. Kau tolong agama Allah dengan hartamu. Allazina yujahiduna fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, bi amwalihim, harta, wa anfusihim, nyawa. Mengapa lebih dulu harta daripada nyawa? Karena orang lebih sayang harta daripada nyawa. Betul? Lebih sayang harta. Mana? Datang kebakaran, api bergejolak. Datang orang nak tolong dia. Dia tetap juga mencari surat tanah, mencari cincin, gelang, emas. Nyawa tuan terancam. Nyawa tak apa, asal jangan hilang yang ini. Itu menunjukkan orang lebih sayang harta daripada nyawa. Maka kalau kau sayang kepada agama Allah, tolong dengan hartamu. Bantulah masjid tegak berdiri dengan bangunan yang kokoh dan kuat, Masjid Al-Ghufran. Kerana ada orang yang mewakafkan tanahnya. Sampai hari ini kita bagi tazkirah kajian, mengalir pahala walaupun orangnya sudah mati dimakan cacing tanah. Mengapa? Idza matal insan, manusia mati, in qata'a, putus. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka yang tetap mengalir diantaranya adalah sadaqatun jariyah. Maka kita tolong agama Allah, tampakkan bahwa agama ini bukanlah agama yang ingin mengajak orang pada permusuhan, bunuh, bakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, di sana bukan muslim semua, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Apakah Nabi mengatakan, hai orang Islam, itu musuh kita semua? Tidak. Maka Nabi kumpulkan mereka, duduk bersama. Kita ini berbeza agama, tapi kita sama-sama mempertahankan Yathrib, kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Jika ada orang kafir Quraisy menyerang Madinah, maka kita bersama-sama mempertahankan kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Adapun wang, biaya perang, kita tanggung bersama. Buka kitab Ar-Rahiq Al-Maktum yang ditulis ulama India bernama Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi, 12 pasal tentang kesepakatan antara muslimin dengan orang-orang Yahudi. Nabi tidak mengajarkan permusuhan, tapi Nabi membawa kedamaian. Pada akhirnya mereka pergi kerana mereka berkhianat. Maka mereka pengkhianat-pengkhianat meninggalkan kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Mereka undang Nabi ke Khaybar. Sampai di Khaybar mereka tanya, ya Rasulullah, ya, makanan apa yang paling engkau suka? Nabi menjawab, kaki kambing bagian depan, bagian hadapan. Mereka bagi kepada Nabi, makanlah ya Rasulullah. Ternyata mereka bertanya kerana ingin menanamkan racun sebanyak-banyaknya ke dalam makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang duduk di dekat Nabi memakan daging itu langsung meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang Jibril membagi tahu, muntahkan ya Muhammad. Nabi mengeluarkannya walaupun ada setetes dua tetes racun itu masuk ke dalam mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi membalas hukuman mati? Tidak. Nabi memaafkannya. Itu pada tahun Khaybar, tahun yang mencekam. Nabi tidak membalas dengan kematian. Padahal kalau dia mau balas, dia boleh pancung kepala orang yang meracun dia, karena nyawa dibalas dengan nyawa. Tapi Nabi memaafkan. Pada tahun ketiga terjadi perang yang sangat mengerikan. Itu yang disebut dengan perang Uhud. Bukit Uhud menjadi saksi. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal dunia. Mutsilat bihi, telinganya digunting, hidungnya dipotong, jubahnya koyak, jantungnya hilang, dikunyah oleh Hindun karena dia dendam ke Sumat. Tahun kedua perang Badar, muslimin menang. Dia bernazar, nanti kalau sampai masanya, aku akan kunyah jantung Hamzah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi melihat jenazah itu, dalam keadaan kesedihan yang panjang. Tahun ketiga, hari berganti, musim berubah. Masuk tahun keempat, masuk tahun kelima, masuk tahun keenam, masuk tahun ketujuh, masuk tahun kelapan. Di tahun kelapan, maka berbalik, Nabi yang dulu lemah, tak ada apa-apa, sekarang dia menjadi yang paling kuat. Dia bawa 10,000 pasukan, 3 kali lipat dari dulu pasukan yang dibawa oleh Abu Sufyan ketika menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dengan 10,000 pasukan, tombak, panah, pedang, dia datang menuju kota Makkah Al-Mukarramah dengan panglima perang bernama Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad cabut pedangnya. Lalu apa kata Sa'ad? Hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. 5 tahun yang lampau kalian potong telinga Hamzah, kalian gunting hidung Hamzah, kalian cucuk dengan paku, kalian jadikan buah rantai. Hari ini kami datang, kami akan potong telinga kalian sebagaimana dulu kalian melakukan itu kepada kami. Hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Nabi memanggil Sa'ad. Ta'al Sa'ad. Apa yang kau katakan Sa'ad? Hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. La ya Sa'ad. Hadza yaumul marhamah. Ini hari berkasih sayang. Saya ketika membaca ini, saya tak suka dengan Nabi dulu waktu muda masih lagi. Kenapa Nabi begitu lembut? Saya maunya Nabi datang bawa pedang, kerat semua telinga orang kafir jahiliyah itu. Tapi ternyata Nabi begitu lembut. Hadza yaumul marhamah. Ini hari berkasih sayang. Apa yang dia lakukan kepada Abu Sufyan yang 5 tahun lalu dengan kuda hitam besarnya, dia pijak jenazah-jenazah, dia tantang, mana Muhammad, mana Muhammad, mana Muhammad. Tapi hari itu apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman, tidak diganggu. Saya lagi-lagi marah. Mengapa Nabi begitu lembut pada Abu Sufyan? Kalau akulah yang jadi Muhammad saat itu, mana rumah Abu Sufyan? Aku mau bakar dia beserta isinya. Kerana aku sakit hati. Patutlah tak ada Nabi bernama Nabi Somad tadi. Kerana dia masih ada dendam kesumat, masih marah dalam hati. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu jauh kami dengan engkau. Kalau kami meminta masukkan kami ke dalam surgamu bernama bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah mungkin lidah yang kasar ini dapat berkata-kata di hadapannya? Apakah mungkin hati yang masih kotor, pendendam, pemarah ini boleh duduk bersama dengannya? Maka kita terasa jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu pun telinga yang dikerat, tak ada satu pun hidung yang digunting, tak ada satu pun jantung yang dikunyah. Semua dia maafkan. Yang dia hancurkan 360 berhala hancur dari batu, dari emas, dari kayu, dari perak, dari kaca, hancur semuanya. Setelah bersih, naiklah Bilal bin Abi Rabah ke atas Ka'bah. Bilal, kumandangkan azan. Azan pertama di atas Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agak-agaknya macam itulah. Maka ketika Bilal mengumandangkan azan di atas Ka'bah, maka saat itu apa kata kafir musyrik jahiliyah? Alhamdulillah, bapakku sudah mati sehingga tidak melihat burung gagak azan. Karena mereka melihat Bilal yang hitam. Mengapa tidak yang dia suruh azan Abu Bakar Siddiq? Bila Abu Bakar yang azan, orang berkata, itu mertua dia. Bila dia suruh Sayyidina Ali, Ali azan, orang akan berkata, itu saudara mara, menantu dia. Tapi yang azan adalah dia yang berkulit hitam, legam, bukan sesiapa. Mesir, Sudan. Antara Mesir dengan Sudan ada kampung bernama Nubia. Itulah kampung Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Abi Rabah berkulit hitam, hamba sahaya, susah, miskin, melarat. Tapi itu yang diminta untuk naik ke atas Ka'bah. Apa yang diajarkan? Nabi SAW mengajarkan persamaan hak di antara manusia. Bilal yang dia panggil, Bilal, aku mendengar suara terompahmu di dalam surga. Bilal bin Abi Rabah masuk ke dalam surga, sudah didengar Nabi sallallahu alaihi wasallam suaranya. Begitulah Bilal. Padahal kita semua tahu Bilal bin Abi Rabah dari Afrika, Afrika Utara. Warna kulitnya dua saja, hitam dan hitam sekali. Tapi Allah muliakan dia. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak melihat bentuk rupa kamu. Wala ila suwarikum, wajah dan kulit kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang dipandang Allah adalah hati kamu. Wa a'malikum, dan amal kamu. Ini yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka masih membeza-bezakan, yang paling mulia Quraisy, di bawah itu Arab bukan Quraisy, di bawah itu adalah orang berkulit putih, di bawah itu orang berkulit hitam, di bawah itu hamba sahaya. Maka dia datang membawa persamaan. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah, dari tanah balik kepada tanah. La fadla bainal arabi wal ajam, tak ada beza antara Arab dengan yang bukan Arab. Wa la farqa bainal abyadi wal aswad, tak ada beza antara berkulit putih dan kulit hitam. Kullukum min Adam, semua kamu daripada Adam, dan akan kembali kepada tanah. Mati yang akan dibawa hanyalah illal ladzina amanu wa amilus salihat, iman dan amal saleh. Innal insan, semua insan, lafi khusr, rugi. Yang untung siapa? Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah, subuh ini empat-empat ini insyaAllah ada pada diri kita. Amin. Innal ladzina amanu, kita beriman, bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah, wa amilus salihat, kita semuanya beramal saleh, berwudu, mandi, masuk ke masjid, tahiyatul masjid, menyambut azan, qabliyah subuh, salat subuh, selfie, amal saleh juga. Wa tawasaw bil haq, Abdus Samad memberikan tausiah, tazkirah hak tentang kebenaran. Bela Nabi kita, bela agama kita. Wa tawasaw bis sabr, tapi kita mesti sabar. Sabar dalam beribadah, sabar dalam menahan diri perbuatan maksiat, sabar ketika ujian datang. Alladzina idza asabatkum musibah, ketika musibah itu datang, qalu, mereka berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Selepas azan Bilal, Nabi pun bertanya kepada mereka, ya ahla Makkah, hai penduduk Makkah, ma tarawna anni fa'ilum bikum, menurut kamu apa yang akan aku lakukan sekarang? Dulu kalian gunting telinga pamanku Hamzah, dulu kalian potong hidung pakcikku Hamzah, hari ini aku datang, apa yang kalian lakukan? Saat itu bergetar bibir kafir Quraisy, pucat wajah mereka. Apa kata mereka? Akhun karim wa benu akhin karim. Akhun karim, engkau saudara kami ya Muhammad. Begitulah puan-puan sekalian, kalau kita sudah menang, semua mengaku bersaudara. Engkau saudara kami, engkau keluarga kami. Kalau kau tak saudara kami, ayahmu saudara kami, datukmu saudara kami, engkau saudara kami. Nabi tersenyum. Apa kata Nabi? Idhabu, idhabu, pergilah kamu semua. Wa antum tulaqa, kamu bebas, sebebas-bebasnya. Tak ada satu pun yang dihukum. Saat itulah turun ayat, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja, kau pandang mereka yang Muhammad masuk ke dalam agama Islam, bukan satu, bukan dua, bukan lima, bukan sepuluh, afwaja, berbondong-bondong mereka masuk Islam. Itu tahun ke-8. Tahun ke-9 disebut dengan Amul Wufud. Setiap suku-suku, kabilah-kabilah mengutus wufud, utusan, masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Tahun ke-10 Haji Wada. Tahun ke-11 Inna Lillah wa Inna Ilaihi Raji'un. 8 Fathu Makkah, pembebasan Makkah. 9 semua bersyahadat masuk Islam. 10 Haji Wada. Tegaklah Nabi di padang Arafah menyampaikan pesan-pesan dakwah bahwa kita ini akan mati menghadap Allah. Pakaian yang besar tidak akan dibawa mati. Umur yang panjang hanya akan menjadi tanya jawab, apakah kau pakai untuk amal saleh? Harta yang banyak tidak dibawa. Maka saat di padang Arafah seperti di padang mahsyar, hilangkan keangkuhan, buang jauh kesombongan. Sehelai di bawah, sehelai di atas, pakaian kematian. Maka orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, maka dia tak pandang ini Afrika, ini Eropa, ini Melayu, ini bukan. Semuanya sama di hadapan Allah. Yang akan menolong hanyalah rasa takut kepada Allah. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pukul 7. Ya. Tak sempat lagi kita nak bacakan soalan. InsyaAllah saya bawa balik, nanti saya jawab. Esok malam kita ada kajian Arba'in Nawawi di Masjid Sultan Abdul Jalil, Kerajaan Siak, Sri Indrapura. Yang nak datang, Kerajaan Riau, Republik Indonesia. Setiap Isnin malam Selasa saya akan bacakan esok malam. Terima kasih. Mohon maaf segala silap salah. Jangan lupa hubungan kita tak pernah putus selama kita saling mendoakan, insyaallah. Allahu akbar. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah, hamba Allah yang dhaif. Saya akan musafir hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.